السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ورضاه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن صلى على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. بعد، حاضرين برحمة الله سبحانه وتعالى، إخوان dan akhwat، bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati، tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada guru kita, uswah rekan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan dalam jalan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hal ini yang dirahmati oleh Allah. Ala inna fil jasadi mudghah idza qamat qamat al-jasadu kullu wa idza qamat qamat al-jasadu kullu ala wajhi al-qalbu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kembali mengingatkan kita bahwa sesungguhnya di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh. Namun jika daging itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah al-qalb. Apa yang biasa kita kenal dengan nama hati. Jika hati kita baik, maka seluruh anggota badan kita akan baik. Salat kita akan baik, warna kita akan baik, mata akan baik, telinga akan baik, seluruh anggota dan organ tubuh kita akan baik. Oleh karena itu, menambah hati dan memperbaiki hati kita dan meluluhkan dan mencairkan kebekuan di dalam hati kita adalah sebuah harga mati bagi seorang muslim. Dan tidak ada yang lebih pintar dari Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih baik dari pakar hati yang satu ini. Pakar hati yang merupakan manusia yang terbaik, Nabi termulia, Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada yang lebih pintar dari beliau dalam masalah hati. Dan tidak ada yang lebih bening daripada hati beliau. Dan tidak ada yang lebih hebat dalam membuktikan ketulusan hatinya dibanding Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pada malam hari ini kembali bersama sama beliau. Dan tema pada malam hari ini mengangkat berapa saldo tabungan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk membantu kita menjawab berapa saldo tabungan kita sebenarnya, maka mari kita biarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi menjelaskan hal itu kepada kita dan membantu membaca saldo tabungan kita masing-masing. Sebuah hadis dari ibunda kita, istri Nabi, Ummu Abdillah. Siapa Ummu Abdillah? Ibu antum yang kunyahnya Ummu Abdillah itu kan? Bingung, ibu sendiri bingung. Aisyah radhiyallahu anha Bukan bingung, tapi enggak mau menonjolkan diri. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau menuturkan bahwa ada sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menyembelih seekor kambing. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, bertanya kepada Aisyah, apa yang tersisa dari kambing tersebut, wahai Aisyah? Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tidak ada ya Rasulullah. Tidak ada kecuali tulang bahunya saja. Itu enggak ada. Dagingnya sudah diambil, dikasih orang. Pahanya sudah diberikan kepada orang. Hatinya sudah dikasih orang semua sampai jeroannya enggak ada. Yang ada hanya tulang bahu. Semua sudah dibagi-bagikan. Semua sudah disumbangkan. Semua sudah dihadiahkan. Tidak ada lagi yang tersisa dari kambing tersebut kecuali Tuhan tulang bahunya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Keliru mulai hari ini. Jawaban salah wahai Aisyah. Karena sejatinya semuanya tersisa kecuali tulang bahunya. Jadi semuanya milik kita kecuali tulang bahunya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah saldo di rekening dan di tabungan kita masing-masing. Bukan apa yang kita lihat, bukan angka-angka yang tertera di buku tabungan kita. Namun saldo tabungan kita adalah yang kita berikan kepada istri kita sebagai nafkah, yang kita berikan kepada anak kita sebagai nafkah, yang kita berikan kepada ayah dan ibu kita sebagai birrul walidain, yang kita berikan kepada kakak kita, adik kita, keponakan kita, sepupu kita, tante, om kita sebagai silaturahim, yang kita berikan kepada fakir miskin sebagai infak dan sedekah, yang kita berikan kepada masjid sebagai usaha untuk membangun masjid itu atau memakmurkan masjid itu. Itulah saldo rekening kita pada hari ini. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ayyukum mal walidihi ahabbu ilayhi min mali. Siapa di antara kalian? Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih ia cintai dibanding hartanya sendiri? Jadi siapa di antara kita yang mencintai harta adik kita dibanding harta kita sendiri? Siapa di antara kita yang lebih mencintai harta kakak dibanding harta sendiri? Siapa di antara kita yang lebih mencintai harta kakek neneknya dibanding hartanya sendiri? Siapa di antara anda, kata Nabi, yang harta ahli warisnya lebih ia cintai daripada hartanya sendiri? Jadi siapa di antara kita kalau dapat harta lalu ia beli mobil, yang ia belikan pertama kali adalah kakaknya bukan dia? Dia lebih senang kakaknya yang punya mobil daripada dia. Ketika pertama kali gajian, dia kasih semuanya kepada saudara-saudara. Siapa di antara kita seperti itu? Karena tidak ada. Karena sahabat pun juga mengakui dengan ada yang demikian. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, Nabi min mali. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita? Atau tidak ada satupun dari di antara kita kecuali hartanya lebih dia cintai daripada harta keluarga besarnya. Apa kata Nabi SAW? Fa inna ma lahu maqaddam wa ma harta dia yang terjadi apa yang diberikan, dan harta ahli warisnya apa yang dia tunda. Artinya ketika kita nabung insaf lagi, lalu ketika kita meninggal, itu harta untuk siapa? Untuk ahli waris kita, bukan untuk kita. Tidak ada yang menentukan hartanya ke dalam kuburnya, dan kalau dia ingin, Nabi mengatakan, sesungguhnya harta dia, apa yang dia berikan, apa yang dia kasih, apa yang dia dermakan, apa yang dia nafkahkan, apa yang dia hibahkan, apa yang dia infakkan dan sedekahkan, apa yang dia wakafkan, apa yang dia berikan kepada masjid, apa yang dia berikan untuk dakwah, itu hartanya. Sedangkan yang dia simpan dan dia tunda dan pada akhirnya dia meninggal dunia, sebelum dia alokasikan, sebelum dia gunakan, maka itu adalah harta ahli warisnya, bukan harta dia. Jadi yang kita lihat di buku rekening kita itu harta calon ahli waris kita. Kalau kita tidak gunakan, itu bukan harta kita. Harta kita adalah apa yang kita keluarkan dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta kita apa yang kita infakkan. Harta kita adalah apa yang kita bayar ketika kita mentraktir teman-teman kita. Itu harta kita. Karena Nabi mengatakan salah satu amalan terbaik adalah antum iman ta'am, engkau mentraktir makan. Adapun yang Anda simpan di dompet Anda, itu bukan harta Anda. Itu adalah harta yang akan dibagi-bagikan kepada ahli waris. Saldo kita, apa yang kita keluarkan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang ketujuh dari buku kita, An Mutarrib an Abi, dari Mutarrib, dari bapaknya, qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u al-hafidh al-takatsur. Aku pernah mendatangi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam atau Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dan beliau sedang membaca Al-Hakumut Takatsur. Surat apa takatsur tadi? Al-Hakumut Takatsur. Nafsu untuk memperbanyak harta, berlomba-lomba terhadap dunia telah melalaikan kalian. Itulah makna dari ayat pertama dari Al-Takatsur. Perlombaan terhadap harta, perlombaan untuk mendapatkan tender untuk dunia, untuk proyek-proyek dunia, itu telah melalaikan kalian. Lalu setelah beliau membaca ayat pertama ini, lalu beliau bersabda, yaqulu ibnu adam mali mali, berkata anak Adam, berkata manusia, hartaku hartaku. Wa qala hartaka ya ibnu adam min malika inna ma akala fa'tai. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai anak Adam, wahai anak Adam, bukankah yang kau miliki dari hartamu hanyalah makanan yang kau makan, atau pakaian, dan makanan yang kau makan itu akan hancur, akan menjadi kotoran. Aulamika ta'ablain, bukankah harta yang kau miliki adalah apa yang kau pakai dari pakaian-pakaian tersebut? Lalu ia akan lusuh, ia akan kumal, dan ia akan hancur. Aulamika ta'ablain, atau harta yang kau sedekahkan, dan itu yang akan eksis terus sampai hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Jadi Nabi SAW mengatakan, bukankah harta yang kau gunakan adalah apa yang engkau konsumsi, apa yang engkau beli, engkau gunakan untuk minum, untuk makan, untuk bekerja, untuk belanja dan seterusnya, dan kalau makanan dia akan hancur, dia akan menjadi kotoran, dia akan menjadi ampas, kalau pakaian dia akan rusuh, dia akan rusak, dia akan bolong-bolong. Dan yang kau sedekahkan itu yang akan eksis sampai hari kiamat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kembali mengingatkan kita bahwa yang akan eksis, yang akan kekal dan yang merupakan harta sejati kita adalah apa yang kita berikan dan kita sedekahkan. Adapun yang lain akan sirna, akan hancur. Ini yang harus kita lakukan. Lalu dalam hadis yang ke-8, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kembali bersabda, "Yaqulul 'abdu mali mali." Berkata seorang hamba, "Hartaku, hartaku." Jadi dia banggakan hartanya di sana kemari. Dia pamerkan kekayaannya ketika dia berhadapan dengan temannya, dia pamerkan mobilnya ketika dia berhadapan dengan komunitasnya. Dia selfie dengan kekayaannya lalu dia posting di Instagramnya, di Facebooknya, "Hartaku, hartaku. Wahai manusia, lihatlah hartaku ini." Lalu apa kata Nabi SAW? "Innama lahu min malihi thalath." Sesungguhnya yang dia miliki dari hartanya hanya 3 macam kata Nabi. Kok bangga-bangga sih orang dia punya cuma 3 macam? "Ma'akala fa'afna." Apa yang dia makan dan konsumsi dan itu akan hilang. "Aulabita fa'afna." Atau apa yang dia pakai dan kenakan dan itu akan runtuh dan hancur. "Au a'ta fa'aftana." Atau yang ia dermakan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan itu yang akan kekal abadi. "Wa ma siwa dzalika fa huwa dzahibun wa dzalikum linnar." Adapun yang lain, maka ia akan berpisah dengan harta itu atau harta itu berpisah dari dia dan akan diambil oleh manusia. Akan diambil oleh manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi katakan, "Buat apa Anda banggakan? Karena harta Anda cuma 3, apa yang Anda konsumsi dan itu akan berakhir, akan hancur, apa yang Anda kenakan, apa yang Anda gunakan dan semua ada waktu dan ada expire-nya dan hancur juga. Dan apa yang Anda berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu yang akan kekal, itu yang akan eksis. Adapun kelebihannya sudah diambil. Kalau tidak diambil paksa, diambil orang, dicuri orang, dirampok orang, dibunuh orang, atau Anda bisa pertahankan, maka akan diambil oleh ahli waris Anda, atau jadi rebutan, atau tidak ada yang bisa menggunakan karena semua mempermasalahkan dan memperkarakan. Yang Anda gunakan hanya apa yang Anda pakai, yang Anda minum, yang Anda punya, yang Anda telan, yang Anda gunakan di dalam kehidupan ini dan yang Anda infakkan di dalam Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya enggak ada. Selebihnya tidak ada. Dan dalam hadis yang ke-9 hadirin, Nabi SAW menegaskan kepada kita, "Yadza'ul mayta thalathatun." Ada 3 pihak yang akan mengantar seorang mayat ke tempat peristirahatannya di alam barzakh. Dia akan mengantarkannya ke liang kubur. "Fayaqisnani wa yallahu ma'ahu wahid." Maka 2 pihak akan pulang kembali dan yang akan masuk ke dalam liang lahat itu adalah 1 pihak. "Yadza'u ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu." Yang akan mengikuti dia adalah keluarganya, relasinya, lalu hartanya, mobilnya dipakai untuk mengantarkan, untuk iring-iringan konvoy, dan hal dan amal ibadahnya, baik amal ibadah secara fisik atau secara harta. Bayar itu ahlu wa balu, maka keluarga, relasi, sahabat, harta akan pulang semuanya, dan yang masuk ke depannya dia hanyalah amal ibadahnya. Amal ibadah fisiknya atau amal ibadah hartanya. Hadis ini sahih dalam Bukhari dan Muslim. Hadis ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 hadis ini kembali mengingatkan kita berapa saldo di rekening kita yang terjaga. Nabi mengingatkan kita bahwa harta kita adalah apa yang kita konsumsi. Apa yang kita konsumsi. Namun manusia tertipu dengan angka. Manusia tertipu dengan angka. Dia lupa bahwa harta yang sejati akan dia gunakan. Itu pengajaran yang pertama. Kita selama ini tertipu dengan angka. Antum punya kekayaan 3 triliun. Ya begitu-begitu aja. Antum makan juga seperlunya. Antum makan ke restoran termewah di Jakarta paling hanya habis 5 juta, 6 juta, 3 T tidak habis. Jangan. Yang harta kita yang sejati, ini pelajaran. Bahwa harta kita yang sejati bukan apa yang kita lihat di buku rekening kita itu, bukan. Itu belum jelas punya siapa. Itu hanya angka. Belum tentu bisa diambil, bisa jadi sedot orang. Atau dirampok orang kita ambil lalu ditodong dari belakang lalu kita serahkan. Bukan, itu bukan, belum tentu harta Anda. Memang betul di rekening Anda, tapi itu belum tentu harta Anda. Itu baru angka. Itu baru angka. Jadi jangan kok pamer. Antum punya 10 mobil mewah, yang antum pakai cuma satu. Jadi hadirin, jangan tertipu dengan angka. Semua hanya angka. Yang harta kita yang asli kata Nabi yang kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu terbatas, itu tidak banyak. Kita banyak orang kaya, dia memiliki puluhan miliar. Namun sarapannya hanyalah bubur susu atau oatmeal. Lalu dia tidak boleh makan kambing, tidak boleh makan ayam, tidak boleh makan yang ada garamnya. Apa enak? Jadi Anda tidak punya apa-apa. Anda tidak punya apa-apa. Oke, dia punya alat yang dia gunakan, ternyata tidak juga. Dia punya kolam renang, dia gunakan, tidak juga. Itu hanya perhiasan dunia. Wa man hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185, tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu atau perhiasan yang menipu. Kita ditipu oleh angka-angka selama ini. Dan terbukti kan koleksinya Amerika beberapa tahun yang lalu hanya bermain dengan angka, enggak ada realnya. Itu kita bicara ekonomi makro. Tapi enggak usah bicara ekonomi makro yang ribet-ribet begitulah. Kita lihat real hidup kita lah, daripada ngurusin orang, celah negara orang, diri kita dulu. Kita sama tertipunya dengan mereka. Kita selama ini bermain dengan angka, bermain dengan angka, bermain dengan angka, bermain dengan angka. Oke, kita punya tanah di Senopati dengan harganya puluhan miliar, tapi apakah Anda gunakan? Enggak. Yang Anda gunakan ya itu aja. Harta Anda apa yang Anda gunakan? Camkan baik-baik, harta kita apa yang kita gunakan. Selebihnya belum tentu harta kita. Belum tentu harta kita. Kita punya tabungan 500 juta, belum tentu harta kita. Sampai kita gunakan. Sampai kita gunakan. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sepakat bahwa yang kita, harta kita adalah apa yang kita gunakan, apa yang kita pakai, apa yang kita konsumsi, selesai masalah? Belum. Belum selesai. Karena kita harus menjawab sebuah pertanyaan. Halalkah harta kita tersebut atau haram? Ini perlu kita camkan baik-baik. Dan jangan bermain api dengan masalah ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastikan harta kita halal. Karena resiko terlalu besar. Resiko terlalu besar. Tentang masalah harta haram, bukan karena mereka hafal kita dengan proyek-proyek kita. Tidak. Resiko terlalu besar. Resiko mengerikan. Pastikan setiap butir nasi dan harta yang kita konsumsi dan yang kita berikan kepada istri kita, yang kita berikan kepada anak-anak kita adalah harta yang halal. Harta yang halal. Karena kalau tidak, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbal shadaqatun min ghulul." Karena kalau tidak, yang kita pertaruhkan adalah amal ibadah kita. Nabi SAW bersabda, tidak akan terima jika dikeluarkan dari harta yang haram. Tidak akan diterima oleh Allah SWT. Tidak akan. Sebanyak apapun kita membantu masjid, sebanyak apapun kita membantu fakir miskin, sebanyak apapun anak yatim yang kita bantu dan asuh, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala sadaqatun min ghurur, sedekah tidak akan diterima. Atau sadaqatun min ghurur, sedekah tidak akan diterima jika hartanya haram. Yang kita perlukan adalah amal ibadah kita. Seluruh amal ibadah, harta tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika harta kita haram. Cukup sampai di sini? Belum. Yang kita pertaruhkan adalah doa-doa kita. Nabi SAW bersabda, "Wa dzakara rajulan ash'atha akbar madfu ash'atha akbar." "Wa dzakara rajulan yutilu safar ash'atha akbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab ya rab." Nabi menyebutkan ada seseorang musafir. Saya ingin bertanya, seorang musafir doanya dikabulkan apa tidak secara umum? Hukum asalnya doa orang musafir dikabulkan. Nabi mengatakan, salatu da'awatin mustajabat. Ada tiga doa yang pasti dikabulkan. Salah satunya ada da'watul musafir, doa orang musafir atau yang sedang melakukan perjalanan jauh. Jadi hukum asalnya doa orang musafir dikabulkan. Orang ini adalah seorang musafir. Ash'ata akbar. Rambutnya berantakan dan tubuhnya penuh dengan debu, menunjukkan kelemahan dia, kehinaan dia. Dan hukum asal, semakin kita menunjukkan kerendahan dan kehinaan, maka doa kita akan dikabulkan. Dan orang ini masuk ke kriteria tersebut. Yamuddu yadayhi ila as-sama', lalu dia mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia angkat tangan. Bukankah Nabi bersabda dalam hadis Tirmidzi bahwa innallaha hayyun karim, Allah adalah zat yang maha malu dan maha mulia, dan Allah malu jika seorang hambanya sudah mengangkat tangan saat berdoa lalu Allah tolak begitu saja, an yaruddahu masifra, dan orang ini mengangkat tangan ya rab ya rab, lalu ia meminta dengan nama Allah. Bukankah Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan Allah memiliki nama-nama yang sangat indah, maka berdoalah dengan menggunakan nama-nama tersebut, maka akan dikabulkan. Sekali lagi, orang ini seorang musafir, menunjukkan kelemahan dan kehinaannya, berdoa dengan mengangkat tangan dan bertawakal dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Empat alasan untuk diterimanya doa. Kalau saja satu alat, satu faktor ini terpenuhi, rasanya doanya dikabulkan. Dia bukan satu, bukan dua, bukan tiga, empat. Dia musafir, dan Nabi mengatakan doa musafir dikabulkan. Dia menunjukkan kelemahan dan kehinaan, rambutnya berantakan dan tubuhnya penuh dengan debu. Lalu Nabi mengatakan Allah malu untuk menolak doa orang yang mengangkat tangan, dan dia mengangkat tangan. Lalu dia bertawassul dengan nama-nama Allah, dan Allah yang meminta kita dan dia untuk melakukannya. Lalu apa kata Nabi SAW? Wa man'amu haram, namun makanannya haram. Diambil dari jalan yang haram atau memang zatnya haram. Wa mashrabu haram, dan minumannya haram. diambil dari jalan yang haram atau harta yang haram atau zatnya haram. Wa marzaku haram. Diambil dari harta yang haram atau zatnya haram. Wa qutiya bil haram, dan dia tidak mengkonsumsi kecuali hal-hal yang haram. Fa anna yustajabu li dzalik. Bagaimana doanya bisa dikabulkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Simpel, tidak. Coba kita renungkan. Kalau kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan kami di dunia dan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka, dan doa ini tidak dikabulkan oleh Allah. Satu doa saja, dan saya rasa kita semua membaca doa ini dan mengapa doa ini. Kalau Allah tidak kabulkan doa tersebut, apa jadinya kita di dunia dan di akhirat? Allah tidak menerima, dan Allah tolak ketika kita minta wa Rabbana atina fid dunya hasanah, Allah tidak kabulkan. Wa fil akhirati hasanah, Allah tidak kabulkan. Wa qina adzabannar, dan lagi-lagi Allah tidak kabulkan. Kalau Anda berharap bahagia dalam hidup, tidak akan bahagia. Demi Allah, tidak akan bahagia. Ini baru satu doa. Kalau doa ini tidak dikabulkan oleh Allah, kemana kita mau berharap? Kemana kita mau mencari pelarian? Satu doa ini saja. Kita belum bahas ribuan doa di dalam Al-Quran. Ribuan doa dari hadis Nabi SAW. Satu doa Allah tolak, habis kita. Pertaruhannya berat. Resikonya terlalu tinggi, terlalu besar. Lalu demi berapa juta? Demi puluhan juta Anda buang kesempatan masuk surga. Demi ratusan juta Anda siap di atas di dalam api neraka. Atau ratusan triliun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti maka Allah akan panggil orang terkaya di dunia, termakmur di dunia, terbanyak fasilitas dunia. Jadi sekali lagi, nominator orang tersebut Korun, Bill Gates kalau tidak masuk Islam, Carlos Slim kalau tidak masuk Islam, dan orang-orang terkaya sepanjang masa. Lalu Allah celupkan dia sekali celupan ke dalam siksa api neraka. Lalu Allah angkat lagi. Sekali celup, hadirin, sekali celup. Orang yang paling nikmat di dunia, yang paling kaya di dunia, yang paling banyak fasilitasnya di dunia. Lalu ketika Allah celupkan, Allah angkat lagi, dan Allah bertanya kepada dirinya, dia, "Afhal marrabika na'imul qad?" Wahai fulan, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan walaupun satu saja? Dan apakah engkau merasakan kebahagiaan sedikit saja? La ya Rabb, tidak pernah ya Rabb. Satu celupan di neraka menghilangkan seluruh kenikmatan-kenikmatan dunia. Satu celupan di dalam api neraka. Orang yang paling kaya, yang paling mewah di dunia, tidak pernah merasa mendapatkan kenikmatan apapun di dunia. Dan ini bukan hal yang mustahil. Saya ingin bertanya, orang yang paling kaya, lalu qadarullah terkena kanker getah bening stadium 4, kanker paru stadium 4, kanker prostat stadium 4, dia masih ingat nikmatnya ayam bakar? Enggak lupa. Itu baru azab dunia. Itu belum azab akhirat. Puluhan tahun dia menikmati makanan-makanan enak, fasilitas-fasilitas luar biasa. Mungkin tidur dengan ratusan wanita tercantik di dunia. Lalu Allah kasih kanker getah bening stadium 4. Allah kasih hepatitis C stadium 4. Allah berikan kanker paru-paru stadium 4. Dia masih bisa merasakan nikmat itu? Hilang semuanya, hilang. Demi Allah hilang. Habis. Antum ada proyek ya? Atau ada tender? Antum yakin antum bisa. Kalau antum coba, antum yakin bisa. Tapi kalau antum gol, antum harus berhadapan dengan mafia nomor 1 di Jakarta. Kira-kira antum maju terus atau mundur? Mundur lah. Makanya kita maju. Itu mafia nomor 1 di Jakarta, antum mundur. Antum gak akan maksa. Resikonya terlalu besar, bro. mafia nomor satu di Jakarta, mendingan kita main aman aja deh. Siapa mereka? Al-Khalq. Itu masih manusia. Al-Faqir. Ini Rabbul Alamin. Yang ketika ingin menghancurkan kita, Allah tinggal katakan kun fayakun. Walaupun proyek itu puluhan miliar, tapi kalau harus berhadapan dengan mafia-mafia papan atas di negeri ini, mendingan mundur. Ada gunanya. Buat apa kita menang lalu kita dihabisi sana, disikat sana? Selesai. Ini Rabbul Alamin, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastikan harta kita halal. Karena kalau haram, maka habis waktunya. Setelah kita pastikan harta kita halal, lalu kita konsumsi atau setelah kita pastikan harta kita halal, maka PR kita yang kedua, pastikan kita halal. Karena alokasi harta secara garis besar ada tiga. Yang pertama, atau dialokasi yang kedua dialokasikan makan atau refreshing, dan yang ketiga diatur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ingin terlalu banyak bicara ketika kita menggunakannya di jalan yang haram, karena saya rasa kita sering mendengar hal tersebut. Wanita yang tidak benar atau wanita nakal atau gigolo dan seterusnya, jangan belanjakan dana kita untuk ganja, untuk obat-obat terlarang, jangan meminum wine, jangan makan babi, jangan dan seterusnya. Saya rasa kita semua sudah tahu ya. Sudah jelas. Yang saya ingin tekankan sekarang adalah pada saat kita menggunakan harta tersebut di pos-pos yang mubah. Pos-pos yang mubah. Kita makan makanannya halal. Kita kongko-kongko. Kita cari rasa, kita liburan ke Lombok misalnya. Atau kita sewa villa di Puncak. Ini yang dirahmati oleh Allah. Salah satu fakta yang harus kita camkan adalah surat Al-Maidah ayat 93. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebuah fakta yang harus kita renungkan. Allah berfirman, "Laisa 'alal ladina wa 'amilus shalihat tunamun fi إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. Tidak akan dipermasalahkan makanan halal yang dikonsumsi dan digunakan oleh orang-orang yang beriman dan saleh. Sekali lagi, tidak akan dipermasalahkan oleh Allah makanan yang halal atau hal yang halal dan dikonsumsi oleh orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Idza mattaqaw wa amanu wa 'amilu shalihat. Jika mereka bertakwa, beriman dan beramal saleh. Tsumman taqwa aman. Lalu mereka beriman, bertakwa dan beriman. Tsumman taqwa aman. Lalu mereka bertakwa dan berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi ada 9 syarat agar barang-barang halal kita, makanan halal kita, minuman halal kita tidak dipermasalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Syarat yang pertama, beriman. Syarat yang kedua, beramal saleh. Syarat yang ketiga, tum idza mattaqau, bertakwa. Syarat yang keempat, beriman. Syarat yang kelima, beramal saleh. Tum mattaqau wa amanu. Syarat yang keenam, bertakwa lagi. Syarat yang ketujuh, beriman. Tum mattaqau wa akalu. Lalu syarat yang kedelapan, bertakwa. Dan syarat yang kesembilan, berbuat baik. 9 syarat yang harus kita penuhi agar Allah tidak mempermasalahkan makanan, minuman, peralatan, kendaraan, kendaraan, mobil, motor, gadget kita, rumah kita, apartemen kita yang mubah pada hari kiamat kelak. 9 syarat. Saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian, 9 syarat itu beda-beda semua apa hanya pengulangan? Hanya pengulangan. Beriman, beramal saleh, bertakwa, beriman, beramal saleh, bertakwa, beriman, bertakwa, berbuat baik. Pengulangan. Itu hanya pengulangan saja. Intinya adalah beriman dan bertakwa, selesai masalah. Sehingga yang harus kita camkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita tidak beriman dan kita tidak bertakwa, maka seluruh makanan halal, minuman halal, mobil kita, kendaraan kita, motor kita, gadget kita, laptop kita, rumah kita, apartemen kita akan dipermasalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kena kita, habis kita hadirin sekalian, akan dipermasalahkan. Karena ini syaratnya. Saking pentingnya syarat tersebut, Allah ulang sampai 9 kali. 9 kali, ini bukan main-main. Saya ingin tanya, pengulangan dalam sebuah bahasa fungsinya untuk apa? Untuk penekanan. Nah, udah sholat? Iya, mbak. Sholat, nak? Iya, mbak. Nah, sholat. Kenapa kita ulang 3 kali? Itu untuk penekanan, biar anak kita sholat. Dan Allah buat pengulangan 9 kali. Karena banyak orang yang kaget terhadap ayat ini. Kan ini udah halal, Ustaz. Ini kan gak halal. Pasti banyak orang yang bertanya sedemikian. Oleh karena itu Allah buat pengulangan, pengulangan, pengulangan, pengulangan, pengulangan, sampai 9 kali. Kalau Anda tidak beriman dan bertakwa, seluruh harta halal Anda akan dipermasalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akan diazab pada hari kiamat kelak. Oleh karena itu, contoh sederhana saja. Apabila kita masuk restoran sebelum maghrib, lalu kita pesan misalnya sop buntut, gurame bakar, lalu ada lalapan, lalu kita minum es jeruk, lalu kita ngobrol, kita dengar azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu kita asik dengan obrolan kita, lalu makanan itu datang, lalu kita santap seluruh menu yang kita pesan tanpa terasa jam 9 malam dan kita tidak salat maghrib, maka hadirin sekalian, pada malam hari itu kita mendapatkan dosa tidak salat maghrib, lalu kita mendapatkan dosa dari gurame bakar kita, kita mendapatkan dosa dari sop buntut kita, kita dapat dosa dari lalapan kita, kita dapat dosa dari air jeruk kita. Semuanya dipermasalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat agar barang-barang halal kita tidak dimasalahkan adalah kita menjadi orang bertakwa. Kalau tidak, semua dipermasalahkan. Kenapa demikian? Sebagian ulama mengatakan dipermasalahkan oleh Allah dari pintu kufur nikmat. Allah sudah berikan kenikmatan kepada Anda. Anda makan dengan kenyang pada malam hari ini, di detik yang sama, di belahan dunia lain, banyak manusia tidak bisa makan sebagian saudara-saudara kita minta fatwa kepada para ulama, boleh tidak makan anjing karena mereka tidak punya makanan halal di tempat mereka. Lalu Anda diberikan makanan yang enak, lalu Anda tidak sholat, Anda tidak puasa, Anda tidak zikir, Anda tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, kufur nikmat. Dan Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, Allah akan tambah nikmat kalian. Dan kalau kalian kufur nikmat, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Anda tidak pernah diletakkan di Palestina. Bagaimana kalau Allah taruh kita di Suria? Allah kirim kita ke Irak. Anda akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang Anda dapatkan di Jakarta, Indonesia. Ketika Anda tidak bersyukur, Anda tidak bertakwa dan beriman, maka Allah akan azab melalui seluruh barang halal yang Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau fakta ini kita pahami, sekarang pertanyaan, bagaimana jika harta itu kita gunakan, kita beli barang haram, kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan haram, ini halal, azab. Halal. Kita enggak bicara haram, halal. Dan surat Al-Maidah 93 bukan saya bicara. Dan saya enggak ada kepentingan. Ini untuk kebaikan kita sebelum terlambat, sebelum sakratul maut, ma lam yudhir, sebelum nyawa berada di tenggorokan. Oleh karena itu, perlu kita sadar karena kita berada di lingkungan di kota yang memiliki prinsip yang haram aja susah Pak Ustaz, apalagi yang halal. Namun itu tidak berlaku bagi orang-orang beriman, karena Allah berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, dan barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dari masalahnya. Jadi maka intinya kita bertakwa atau tidak, yakin atau tidak, ayatnya ini yang halal, ini yang halal, bukan yang haram, yang halal, akan diperhitungkan, akan diserang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bertakwa, kita tidak punya waktu untuk belajar agama. Kita tidak punya waktu untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Kita tidak punya waktu untuk sholat. Kita tidak punya waktu untuk berzikir. Kita tidak punya waktu untuk membaca Al-Qur'an dan lain-lain. Semuanya dipermasalahkan oleh Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir adalah mengalokasikan ke pos-pos yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mengalokasikan harta kita ke tempat-tempat ketaatan itu secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama merupakan ketaatan secara langsung, dan yang kedua hukum asalnya mubah, namun menjadi ketaatan ketika kita niatkan sebagai sarana beribadah, sarana bertaqarrub, sarana beramal saleh, maka pos ini pun menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk yang pertama, ibadah secara langsung, saya rasa sudah jelas di mata kita, yaitu dari sisi infak, sedekah. Ketika kita punya uang, kita infakkan di jalan Allah, maka itu adalah ketaatan. Ketika kita punya uang lalu kita bantu orang tua kita, maka itu langsung birrul walidain. Ketika kita punya harta, kita berangkatkan kakek nenek kita untuk haji, itu silaturahim dan birrul walidain dan seterusnya. Ketika kita punya uang kita berikan ke masjid, itu adalah ketaatan secara langsung. Ketika kita punya uang kita zakatkan, atau kita haji, kita umrah, itu adalah ketaatan secara langsung. Adapun bentuk yang kedua, hukumnya mubah, namun kita gunakan sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beli baju hukumnya mubah. Namun ketika kita membeli baju yang bagus untuk kita gunakan beribadah, mengamalkan firman Allah, ya ayuhan nas khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ya bani Adam, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, bawalah perhiasan kalian jika ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ingin pergi ke masjid, maka membeli baju pada saat itu menjadi ibadah. Kenapa? Karena kita jadikan sarana untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, ya, dalam surat Al-A'raf ayat 31 Allah mengatakan, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Membeli rumah yang nyaman hukumnya mubah, atau membeli mobil yang nyaman hukumnya mubah. Namun kalau kita niatkan untuk mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya, arba'un minas sa'adah, empat perkara yang menunjang kebahagiaan, apa saja? Az-zawjatu shalihah, istri yang saleh. Al-baitul wasi, rumah yang luas atau lapang atau nyaman, sehingga kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah kita tersebut. Yang ketiga, warkam dan kendaraan yang nyaman. Dan yang keempat, tetangga yang soleh. Maka kita akan paham, saat kita membeli mobil yang nyaman, saat kita membeli rumah, kita membeli mobil yang nyaman, kita niatkan untuk menunjang kita ke masjid. Kita menjadi aktivis misalnya, atau kita menjadi ekonomi, kita butuh mobilitas yang tinggi, kita beli mobil yang nyaman, maka membeli mobil yang nyaman adalah ibadah. Pada saat kita membeli gadget dalam rangka untuk mengakses ilmu-ilmu agama, kita untuk memudahkan untuk menelpon keluarga kita, orang tua kita di kampung halaman atau di kota, dalam rangka tetap menjalin silaturahim dan birrul walidain, maka membeli handphone yang canggih. Jadi innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Ketika kita makan dan minum, kita makan makanan yang bergizi dalam agar otak kita bisa lebih encer, kita mudah menghafalkan Al-Qur'anul Karim, maka membeli makanan bergizi adalah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini terus menerus. Saat kita memberikan nafkah kepada istri, nafkah kepada anak, maka dan kita mengamalkan nafkah salam, maka itu adalah ibadah. Jadi ibadah bukan hanya infak, sedekah dan lain sebagainya. Banyak hal yang kita bisa dapatkan nilai ibadah di balik itu semua. Bahkan sedikit penekanan dalam acara ini, para ulama mengatakan sebuah kekeliruan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ketika memberikan harta kepada fakir miskin, dia merasa telah beribadah. Ketika dia memberikan harta kepada anak yatim, dia merasa telah beribadah. Namun ketika ia memberikan uang belanja kepada istrinya, uang kepada istrinya agar istrinya membeli baju, membeli untuk menutup auratnya, membeli tas dan seterusnya selama tidak mubazir, dia tidak merasa beribadah sama sekali. Padahal Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, dinarun anfaqahu fi sabilillah, satu dinar yang ia beri kepada para mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa dinarun anfaqahu 'ala miskin, dan satu dinar yang ia berikan kepada fakir miskin, wa dinarun anfaqahu, dan satu dinar yang ia berikan agar merdeka. Wa dinarun anfaqahu ala ahlihi, dan satu dinar yang dia berikan kepada istri dan anak-anaknya, a'dhamu ajran, besar pahalanya adalah yang ia berikan kepada istri dan anak-anaknya. Banyak sekali pintu-pintu keadaan, dan itulah saldo rekening kita yang sejati. Itulah saldo rekening kita yang sejati. Oleh karena itu, sedikit sebelum kita berkasih tanya jawab, maksimalkan harta yang kita miliki. Maksimalkan harta yang kita miliki. Keluarkan, keluarkan dan keluarkan. Kalau tidak murni ketaatan atau amalan mubah yang kita niatkan sebagai sarana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maksimalkan, maksimalkan harta itu untuk dikeluarkan, bukan untuk disimpan, dan akan terus berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita simpan, pastikan niat kita benar. Ulama mengatakan, pastikan niat kita untuk membuat ahli waris kita atau generasi berikutnya tidak meminta-minta kepada manusia, tidak menjadi benalu kepada manusia. Itu niat yang tepat ketika kita menabung, bukan hanya sekedar menimbun kekayaan. Kalau nggak dapat pahala sama sekali. Hadirin yang dimuliakan, harta itu dikeluarkan, keluarkan di jalan Allah, keluarkan untuk dakwah, keluarkan untuk infak dan sedekah, keluarkan untuk birrul walidain, keluarkan untuk silaturahim, keluarkan untuk menafkahkan istri dan anak. Kita harus punya mental mengeluarkan harta. Dan Nabi yang bersabda, mana atau kota kota minimal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta, tidak akan jatuh miskin. Bahkan yang paling ekstrim sekalipun, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika menginfakkan seluruh hartanya, kaya lagi dia, nggak miskin, kaya lagi itu semuanya. Kaya. Umar ketika menginfakkan setengah hartanya, kaya lagi. Gak ada yang miskin. Tapi masalahnya yakin gak dengan ayat tersebut? Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, ini yang perlu kita campurkan, ini yang perlu kita renungkan, keluarkan. Jadi pastikan, kalau tidak murni ketaatan, itu adalah amalan mubah sebagai sarana ketaatan. Gak ada masalah, antum punya mobil yang nyaman gak ada. Bukan berarti setelah gaji harus jual mobil Mercy Antum lalu cari Kijang tahun 70-an, tidak demikian. Bukankah kendaraan Nabi adalah tunggangan terbaik di sana? Kendaraan Nabi itu kendaraan terbaik. Kalau ikut kejuaraan, perlombaan, menang terus. Itu kendaraan yang dipakai Nabi sama-sama. Karena untuk kejang, nah itu mobilnya harus bagus dong. Kalau ontanya dikit-dikit pingsan, kapan dakwahnya? Dikit-dikit jantungan, dikit-dikit oknam. Itu apa dia dakwah? Otaknya kita. Beliau gunakan sebagai sarana berdakwah, bukan ibadah. Apa perlu kita campur? Pastikan ketika kita beli hal mubah, ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita beli tablet, kita beli gadget agar mungkin lebih mudah mengupload hal-hal yang positif, artikel-artikel yang bermanfaat untuk dunia akhirat kita, menunjang aktivitas kita dan seterusnya. Bukan hanya lifestyle belaka, bukan hanya untuk dipamerkan. Ketika kita membeli tas, misalnya kita beli agak mahal, pastikan yang kita benar untuk meletakkan alat-alat tulis saat pengajian atau saat beribadah kepada Allah. Dan saya beli agak mahal agar awet. Makanya kalau beli tas agak mahal agak awet, ya sudah cukup satu, buat apa 13? Kan buat awet katanya. Ya awet sudah gak usah ganti-ganti lagi. Ini beli tas mahal 20, 30, harga 200 juta, 300 juta. Itu apalagi kalau bukan lifestyle. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pastikan niat kita benar. Bukan berarti gak boleh beli barang mahal, tapi niatnya apa? Karena itulah saldo rekening kita pada hari kiamat kelak. Islam tidak komit. Kan kita punya konsep ada harga, ada barang. Kalau mau punya kualitas bagus, kalau harus mahal. itu tidak dipungkiri oleh Islam. Tapi niat Anda itu apa? Dan jujurlah kepada Allah, karena Allah akan hisab Anda pada hari kiamat. La tazulu qadam 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'alan arba. Kaki seorang hamba tidak akan beranjak pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara, dan di antaranya adalah wa'ad malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa, hartanya dari mana ia dapatkan dan kemana ia alokasikan, ditanya oleh Allah. Dan Allah tahu permainan hati kita. Allah tahu permainan hati kita. Saat kita mau investasi misalnya, niatkan kalau uang itu dapat saya mau alokasikan untuk apa. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, jaga baik-baik harta kita. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir sebelum kita tutup sesi materi, apa korelasi hadis ini dengan tazkiyatun nufus? Hadis ini tentang amalan hati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jawabannya, karena tidak ada seseorang pun yang berani menginfakkan hartanya di jalan Allah kecuali karena hatinya bersih, hatinya dipenuhi dengan iman, hatinya dipenuhi dengan keyakinan terhadap hari kiamat, hatinya dipenuhi dengan keyakinan terhadap janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di dalam beberapa ayat atau banyak ayat di dalam Al-Quran, ketika Allah menganjurkan kita bersedekah, mengeluarkan dana, Allah selalu kaitkan dengan orang-orang beriman. Dalam Al-Baqarah ayat 267, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah dari hal yang baik, dari harta-harta yang kalian usahakan. Jadi ketika Allah meminta kita untuk memberikan harta kita, Allah panggil kita dengan nama wahai orang-orang beriman. Karena enggak ada orang yang berani mengeluarkan hartanya kecuali dia beriman kepada Allah. Hatinya penuh dengan iman, hatinya penuh dengan keyakinan. Allah juga berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 16. Allah mengatakan, "Fattaqullaha mastata'tum," bertakwalah kepada Allah waktu kalian, "wasma'u wa ati'u," dengar dan taat, "wa anfiqu khairan li anfusikum," dan bersikaplah dermawan, itu lebih baik untuk kalian, itu lebih baik untuk kalian. Perintah untuk bersikap dermawan setelah perintah untuk bertakwa. Jadi yang berani mengeluarkan dananya hanya orang-orang yang bertakwa, hanya orang-orang yang yakin kepada hari kiamat, yang yakin kepada akhirat, yang yakin akan janji-janji Allah Jalla wa'ala. Itu yang berani mengeluarkan harta, yang lain enggak. Makanya Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133, 134 dan 135, 133, 134. Allah mengatakan, atau dari awal, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin," dan bersegeralah menyambut ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis-sarai wa dharrah, yaitu orang-orang yang gemar berinfak, memberi ketika mereka lapang dan ketika mereka miskin. Tidak kenal waktu, tidak kenal tanggalan, mau tanggal muda, tanggal tua, itu tidak ada di kamus orang-orang bertakwa. Jadi karena ketika mereka enggak punya, mereka ingat janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak ada yang berani memiliki konsep mengeluarkan harta kecuali orang beriman, kecuali orang bertakwa. Jadi hati mereka penuh dengan ketakwaan, hati mereka penuh dengan iman, baru kita berani mengeluarkan harta. Kalau tidak, kecuali hadirin, jika kita hanya menginginkan dunia, dan ini penting, ini perlu kita tekankan, karena ada sebagian saudara-saudara kita ucapkan jazakumullah khairan, yang menyemangati sedekah, tetapi yang perlu ditekankan, jangan sampai niatnya keliru. Sebagian orang berinfak untuk mendapatkan hasil dunia, kasih sepeda ontel untuk mendapatkan ninja 250 cc, kasih 1 juta agar dapat 700 juta. Hadirin yang dirahmati Allah, ini fatal. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15-16, "Man kana yuridu dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yuqasur," dan barang siapa yang mencari dunia dari amal ibadahnya, dari infak dan sedekahnya, "nuwaffi ilaihim a'malahum fiha," kita kasih dia minta, kita kasih yang dia inginkan dan mereka tidak akan dizalimi. Tapi coba baca ayat ke-16-nya. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal di akhirat kecuali neraka. Barang siapa yang pada saat berinfak dan bersedekah di dunia orientasinya hanya balik modal, hanya ingin kaya, hanya ingin mendapatkan 700 kali lipat dari harta dunia, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka adalah orang-orang yang tidak ada tempat kembali. Amal ibadah tidak boleh ditujukan untuk dunia. Amal ibadah hanya boleh untuk akhirat. Dan Allah akan ganti di dunia dan di akhirat. Walaupun kita tidak niatkan untuk dunia. Nabi yang bersabda, "Manafaqat sadaqatun min mal," sedekah tidak akan mengurangi harta. Jadi orang yang janji, enggak niatkan dunia, Allah ganti di dunia. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir. Walaupun ini 3 kali saya bilang terakhir. Mohon dimaklumi. Tapi ini benar terakhir yang terakhir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya ingin bertanya kepada jamaah sekalian, apa investasi yang paling menjanjikan di antara yang menjanjikan di Jakarta dan Jabodetabek? Investasi apa? Properti itu sangat menjanjikan dan sebagian penulis mengatakan tak perkembangan properti di Jakarta sekarang lebih bergeliat daripada di Singapura. Tapi kita tahu bahwa Singapura adalah ikon dalam masalah properti. Dan salah satu produk properti yang menjadi bakat tren di Jakarta adalah apartemen. Dan saya ingin tanya, investasi apartemen yang terbaik pas kapan? Pas masih tanah merah atau sudah masuk alat berat atau sudah izin-izin sudah lengkap semua atau ketika serah kunci? Tanah merah, apalagi kalau cash keras, karena itu adalah harga, kata mereka, harga kodara, itu harga dasar, karena begitu masuk alat berat harga naik. Masuk sudah komplit, harga naik lagi. Begitu sudah terlihat pondasi, harga naik. Begitu sudah kelihatan lantai 3, harga naik. Begitu serah terima kunci, harga naik. Dan bisa sampai 30%. Dan itu terbukti banyak open house yang sukses di lapangan. Semua beli. Bahkan bukan hanya 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit. Dan kita tahu bersama apartemen di Jakarta itu mayoritas sudah 9 digit. Atau kalau belum sampai 9 digit, 700 juta, 600 juta, 800 juta. Lalu dia beli 2 unit, 3 unit, 1 unit. Dan itu laku luar biasa. Bahkan kita tahu di beberapa tempat, orang yang punya uang saja belum bisa beli. Dia harus diundi dulu. Dia harus ambil kupon, diundi. Kalau kuponnya dapat, baru dia bisa dapatkan unit di sana. Saya ingin bertanya, apa yang membuat orang itu berani memberikan 1M-nya ke pengembang atau untuk investasi apartemen tersebut? Apa yang membuat mereka berani beli 3 unit, bahkan ada yang 4 unit, bahkan ada yang 5 unit, bahkan ada yang beli 1 blok? Padahal saya ingin bertanya, sudah ada unitnya pada saat itu? Tidak. Sudah ada swimming poolnya? Tidak. Sudah ada fitness centernya? Tidak. Sudah ada parkitnya, wallpapernya, dapurnya? Yang ada hanya tanah merah. Iya atau tidak? Yang ada hanya tanah merah. Tapi kenapa orang yakin dan berani memberikan hartanya kepada hal tersebut? Apa yang membuat mereka yakin? Ya, belum tentu terbangun. Kan orang gak ada apa-apa kok. Orang, jangankan unit kita yang di lantai 20. Ini tanah merah. Benar-benar tanah merah. Kok yakin? bahwa ini adalah investasi yang menguntungkan. Apa alasan? Ustaz, tenang saja. Lipo Group. Ustaz, gak usah khawatir. Agung Podomoro. Ustaz, gak usah khawatir. Ini Sinar Mas. Ustaz, tidak perlu khawatir. Ini Agung Sedayu Group. Ustaz, tidak usah khawatir. Ciputra. Ada yang belum saya sebutkan? Oke, Sumatera di Tangerang dan Bekasi. Jadi hebatnya umat Islam di sini, kalau Allah yang janjikan dia nggak percaya, tapi kalau Lipo yang presentasi dia percaya. Kalau Allah yang tawarkan dia nggak percaya, tapi kalau Agung Podomoro percaya. Kemana iman? Kemana keyakinan kepada Allah? Kemana kepercayaan kepada hari akhir? Nabi yang bersabda, mana kata sedekah min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Ini investasi akhirat. Gak keluar. Jangankan 9 digit, 5 digit aja gak keluar. Saya begitu lipo yang presentasi. Lalu kita mengaku beriman kepada Allah, malu lah kita. Ini mutoron mana muka kita pada hari kiamat. Kita lebih percaya kepada manusia. Sebagian orang berpikir, Ustaz, alasan kenapa orang gak mau berinfak karena hal gaib, Ustaz, abstrak. Ini juga abstrak, ini juga hal gaib. Tanah merah apa bukan gaib? Orang gak ada bentuk bangunannya, tidak ada lantainya, ini abstrak, ini hal gaib. Anda percaya? Karena lima yang presentasi, karena Sinar Mas, karena Sumarekon. Tapi kalau Allah, malu kita hadirin. Anda mengaku beriman kepada Allah, Anda mengaku beriman kepada hari akhir, Anda mengaku beriman kepada Nabi. Hanya kita perlu evaluasi lagi hadirin. Dikhawatirkan hadirin yakin kepada manusia dengan tingkat kita yakin kepada Allah itu syirik. Kita yakin kepada Allah sebagaimana kita yakin kepada Allah sejajar itu syirik. Bagaimana jika ada orang lebih yakin kepada manusia daripada yakin kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita mengaku seorang muslim, seorang mukmin. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, lihatlah lagi buku rekening kita dan jangan tertipu dengan angka, karena saldo kita adalah apa yang kita keluarkan di atas ketaatan atau hal yang mubah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkata kita tanya jawab. Wassalamualaikum.